janji kita, mungkin takdir yang meminta. Musim kita bersama menyemai ikatan cinta. Tak mungkin kasihku hilang, ku kunci hati untukmu. Ku genggam kenangan indah, simpanlah senda gurauan. Andainya kau ke yang meminta.